Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi nikmat dan diberi nikmat dan diberi nikmat dan diberi nikmat. Dalam hidup ini mana toh yang enggak nikmat? Sebetulnya enggak ada yang enggak nikmat. Semua itu nikmat. Sakit nikmat. Kemiskinan nikmat. Betul. Begitu saya ngomong kemiskinan nikmat, jenengan rada bleret gitu ya. Sakit itu nikmat. Kemiskinan itu nikmat. Kekayaan itu nikmat. Kepandian itu nikmat. Kesusahan itu nikmat. Semuanya nikmat. Bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman. Jadi buat orang yang beriman, kondisi apapun nikmat. Misal, dia lagi buka pintu tangannya kejepit. Ya, buka pintu tangannya kejepit. Terus tiga jarinya ngeluarkan darah. Gojros, gojros, getih. Nikmat atau sakit? Jawabannya udah lain lagi. Nikmat atau sakit? Sakit. Sakitnya nikmat atau sakit? Sakit. Buat orang yang biasa-biasa, teriakan pertama, aduh. Betul? Buat orang yang beriman, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Atau, ya Allah, ya Latif, subhanallah. Buat orang yang beriman. Buat kita-kita, mana ini? Seringnya munculnya, aduh atau ya Allah? Jujur mawon. Aduh atau ya Allah? Aduh. Lah kalau baru kecepit, keluarnya aduh. Lah kalau diparani malaikat Israel, nanti keluarnya apa? Aduh juga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita harus latihan. Begitu kecepit, keluarnya aduh, langsung lisan kita nyambut. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Astaghfirullah, subhanallah. Latih lisan ini untuk berzikir dan langsung ucapkan alhamdulillah. Pertanyaan. Kecepit ngucap alhamdulillah. Sakit mboten? Bu. Kecepit ngucap alhamdulillah bisa atau enggak bisa, Bu? Bisa. Biasanya marah atau alhamdulillah? Gimana Bapak? Marah atau alhamdulillah biasanya? Marah. Kenapa? Karena kita belum seperti para aulia wassolihin. Kalau para wali Allah itu bisa mengaitkan segala hal, menghubungkan segala hal yang terjadi terhadap dirinya atau keluarganya atau teman-temannya dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh tadi, kecepit. Tiga jari keluar darah. Ngucap alhamdulillah. Temennya nanya, lu kenapa kamu ngucap alhamdulillah? Dijawab, kan Nabi Muhammad SAW udah bilang, tidaklah musibah sekecil apapun yang menimpa seorang mukmin, bahkan itu sekedar duri yang menancap di kakinya, kecuali itu menghapus dosa-dosanya. Nah kalau dengan kejepit saja dosa saya habis, ya mestinya saya ngucap alhamdulillah. Kalau saya istighfar, belum tentu istighfar saya diterima. Loh kok bisa? Lah wong istighfar sambil maksiat. Lah kok bisa? Lah istighfar lisannya, matanya tetap lihat yang haram. Itu yang dikatakan oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Seperti yang saya contohkan waktu itu kan, ibu-ibu ini kan istighfarnya rada aneh. Bu, bukan jenengan loh bu ya. Ada sebagian ibu-ibu istighfarnya aneh. Contoh, mau tidur, nih kita bahas adab tidur kemarin kan. Mau tidur, terus ngomong sama suaminya. Suamiku, pak, mas, tahu gak mas? Bu fulanah kayak lo. Astaghfirullah. Ayo, ada gak yang model begini? Bu fulanah kayak lo. Astaghfirullah, amit, amit, astaghfirullah. Mosok deki kok begini, begini, begini. Coba toh pak, bayangkan tadi siang itu saya lihat dia itu boncengan dengan fulan. Astaghfirullah. Saya mau nanya, ini istighfar atau ngerasa nih? Berarti ini istighfarnya kurang ajar enggak ini ya? Jadi menggunakan istighfar untuk maksiat. Ya, istighfar kita masih butuh diistighfari lah lagi. Tapi begitu kejepit, nyet, jari tiga itu kena, keluar darah, maka otomatis kalau dia mau sabar, melihat itu sebagai bentuk upaya atau rahmat dari Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, mestinya ngucap alhamdulillah. Bisa atau tidak bisa? Insya Allah bisa, tapi harus latihan. Nyalon jadi gubernur. Ini kan musimnya ini ya. Do nyalon jadi gubernur. Kalah, mestinya ngucap alhamdulillah atau astagfirullah. Alhamdulillah. Yang menang juga ngucap innalillah. Jadi kalau menang itu justru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Musibah. Kenapa musibah? Lah yang dipimpin orang-orang seperti jenengan dan saya model ngeyelan. Dikit-dikit protes, dikit-dikit protes. Itu kan jadinya musibah. Tapi kalau yang dipimpin nurut-nurut, baik-baik, serba kurang lebih, dan lain sebagainya, mungkin itu jadinya alhamdulillah. Maksud saya ngomong begini, udah kalau bisa ini hidup, nyantai-nyantai saja. Gak usah bingung urusan calon, mencalonkan. Ini umat Islam kadang kalau udah pilgub, pilpres, pil-pil-pil itu ya. Pokoknya yang modelnya pil-pil-pil, biasanya umat Islam di Indonesia ini aneh. Bisa jadi muslim yang satu dengan muslim yang lain, musuhan, menggoro-goro, pilihannya beda. Udah, pokoknya jamaah Raudhah dan jamaah-jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya harapkan dan saya tekankan yang namanya milih itu di bilik suara, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kalau pilihan temannya beda, katakan saja friend. Semua sama, semua adalah teman kita sendiri. Lah ini loh, kita kalau mendapatkan yang gak enak, bisa gak ngucap alhamdulillah? Sulit. Kenapa sulit? Disidiki coba. Kenapa sulit? Bukan masalah belum biasa. Masalah menganggap yang namanya nikmat itu kalau yang cocok dengan diri kita. Betul kan? Jadi kalau enggak cocok dengan diri kita itu bukan nikmat. Berarti jenengan sama Allah pinter jenengan. Ayo. Betul atau betul nih? Benar tapi salah. Ya kan? Contoh misalnya tadi, mau naik motor, berangkat pengajian. Mau naik motor, berangkat pengajian. Sudah siap bajunya, sudah siap semuanya. Tahu-tahu hujan derasnya luar biasa. Naik motor enggak mungkin bisa karena jalanannya berbahaya. Mestinya ngucapnya apa itu? Ngomong alhamdulillah jal. Ngucapnya apa? Ya alhamdulillah. Cuman alhamdulillahnya alhamdulillah ala kulli hal. Untuk hal yang enggak pas, enggak enak gitu ya, yang enggak enak. Enggak enaknya orang yang beriman begitu, mau pengajian enggak jadi itu enggak enak. Tapi kalau orang yang kurang beriman mau pengajian enggak jadi tambah alhamdulillah rasido. Kalau kita gelo itu ya. Alhamdulillah ala kulli hal, mungkin ada hikmahnya. Siapa tahu kalau saya berangkat terjadi sesuatu yang kurang baik. Kalau saya berangkat nanti terjadi sesuatu yang berbahaya untuk diri saya. Sama Allah dikasih hujan. Yang dilihat karepnya Allah, maunya Allah, inginnya Allah, rencananya Allah, bukan rencana kita. Sudah bisa belum dalam hidup mikirnya gitu? Belum. Ya kira-kira bisanya kapan? Nah, berarti biar bisa harus latihan. Harus latihan. Lah kalau enggak pernah ngelatih dirinya enggak mungkin bisa. Nah, sekarang coba kita lihat latihan Bapak Ibu masing-masing termasuk saya, ingat-ingat gitu ya. Apa yang kita inginkan tapi kok belum terwujud? Bahkan terwujudnya kok yang lain-lain gitu. Coba kita pikirkan. Ya coba kita pikirkan, kalau saya ini pengennya jadi sarjana informatika. Pengen jadi ahli komputer. alhamdulillah gak keturutan. Kenapa saya katakan alhamdulillah? Berkat gak keturutan, saya beberapa waktu yang lalu ke Jogja bisa menceramahi dosen-dosen informatika. Dosen-dosen ahli komputer itu kemarin saya ceramain. Gara-gara apa? Gara-gara saya tidak jadi ahli informatika. Kenapa kok gak jadi? Lah dulu mau sekolah informatika, sekolahnya jauh, gak boleh sama ibu saya. Gara-gara saya nurut, alhamdulillah jadinya ustaz. Gara-gara jadinya ustaz, nurut sama karepnya Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau saya ngeyel, nekat, ngeyel, jadinya apa kira-kira? Ya itu reparasi komputer, buat apa namanya, suatu program mungkin yang manfaat, ya. Tapi gak bisa kenal jenengan-jenengan. Pilih mana? Saya jadi begitu atau begini? Oh, jenengan saja bilang saya jadi begini. Apalagi saya. Maksud saya, semua yang mungkin gak enak di hati kita, gak sesuai rencana kita, jangan dianggap gak enak. Biasakan hati itu disesuaikan kira-kira rencananya Allah bagaimana ya. Gak ada yang tahu rencana Allah. Jadi kita ikuti saja jalannya takdir. La tastaghrib buku al-aqdar madumta fi hadhihi dar. Jangan pernah kamu merasa aneh terjadinya berbagai macam takdir selama kamu masih hidup di dunia ini. Nah, di dunia ini banyak enggak yang enggak masuk akal? Banyak kan? Jenengan enggak pernah nyangka, oh, tahu-tahu kok saya begini ya? Oh, tahu-tahu kok saya begini, termasuk saat ini. Ya, kita umat Islam di Indonesia seharusnya merasa sangat kehilangan. Siapa yang tidak merasa sedih dengan wafatnya seorang ulama, maka dia itu orang munafik. Jadi kalau mukmin betul, ada ulama yang wafat, dia ada perasaan sedih. Saya jam 3:30, handphone saya itu ada BB masuk gitu ya, berita dari Ustadz Yusuf Mansur, innalillahi wa inna rajun, selamat jalan Ustadz Jeffrey. Saya tanya, Ustadz Jeffrey kenapa emangnya gitu? Ustadz Jeffrey meninggal kecelakaan gitu ya. Udah, saya cari berita di televisi semua, subuh-subuh gitu, cari TV, belum ada berita di televisi. Cari di internet, di Google dan lain sebagainya, belum dapat berita. Berapa menit setelah itu baru dapat berita. Coba kita lihat perjalanan takdirnya nih, perjalanan takdirnya. Di rumah, duduk, santai, istirahat. Beliau istirahat, kenapa? Kurang sehat. Tapi takdir membawa beliau mengajak teman-temannya, ayo keluar sebentar, naik motor, karena ada keperluan. Di antara keperluannya apa? Diperintahkan Allah ngasih rezeki pada orang yang jualan di malam hari itu. Diperintah oleh Allah apalagi? Ngasih rezeki sama orang yang jaga parkir. Karena yang parkir dikasihnya 3 motor 100 ribu. Itu kan parkir yang luar biasa. Ini ngasih rezeki. Diperintah Allah apalagi? Ngasih rezeki pada satpam. Rencananya Allah seperti itu. Kamu keluar, bagi-bagi duit sama fulan, fulana, fulan, fulan, fulan. Takdirnya harus seperti itu. Dan Allah takdirkan engkau meninggal usia 40 tahun. Dan meninggalmu harus di hari Jumat sebagai syuhada. Ya, caranya bagaimana? Ya harus tabrakan. Ya harus tabrakan. Nabrak apa? Kalau beliau nabrak manusia yang lain, ada sesuatu yang mungkin kurang enak, tapi yang ditabrak adalah pohon. Dipilihkan sama Allah, enggak melukai orang lain, nabrak pohon. Kemudian menabrak pohon, meninggal dunia. Di malam Jumat pas ya apa namanya? Pertengahan malam, waktu yang paling mustajabnya doa. Itu kan di pertengahan malam Jumat berangkat ruhnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu meninggal yang sangat indah. Meninggal yang sangat indah. Lain dengan orang-orang yang hatinya busuk. Kalau yang hatinya busuk, lihat Ustadz Jeffrey seperti itu, pasti ngomongnya juga enggak baik. Tapi kalau kita-kita, alhamdulillah, melihat seperti itu, dikatakan dalam sebuah hadis, termasuk orang yang meninggal sebagai syuhada adalah orang yang meninggal kena runtuhan sesuatu. Ya, termasuk diantaranya para ulama adalah orang yang meninggal karena menabrak sesuatu. Itu kan seperti natap, ya, seperti kena runtuhan sesuatu. Beliau meninggal seperti itu. Nah, coba kita lihat istrinya di rumah, anaknya di rumah, ya, keluarganya yang di rumah. Tahunya ini kan beliau keluar sebentar dan sebentar akan balik. Besok pagi mau ke dokter dan lain sebagainya. Tapi takdirnya Allah berlaku lain, gitu. Takdirnya Allah berlaku lain. Nah, kelihat yang seperti itu buat orang yang paham itu suatu yang luar biasa. Buat orang yang enggak paham, kenapa ya kok nabrak? Kenapa ya kok begini? Ini na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang hatinya kok kotor. Nah, pertanyaan sekarang. Kalau Ustaz Jeffrey Al-Bukhari yang masa lampaunya menurut pengakuan beliau ya, menurut pengakuan beliau, beliau dari masa lampau yang kelam, yang hitam. Berjuang mau tobat, itu juga tobat gambuh. Tobat gambuh, tobat gambuh. Sampai akhirnya tobat beneran. Setelah tobat beneran, beliau jadi ustadz. Gak nanggung-nanggung. Ya, begitu tobat, langsung jadi ustadz. Kok bisa? Dulunya santri. Maka jangan nyantri dulu, nanti kalau gambuh kan enak. Tobatnya jadi ustadz. Gitu. Ya jangan kambuh, tapi kalau kambuh karena sudah basicnya itu santri, insya Allah akhirnya juga husnul khatimah. Itu loh manfaatnya kalau dekat sama ulama, dekat sama orang soleh. Walaupun perjalanan hidupnya tadinya kurang pas, dibuat pas. Ya dibuat bagus, dibuat indah, dibuat semakin baik. Akhirnya beliau bisa tobat beneran, setelah tobat beneran. Jadi seorang ustadz yang luar biasa. Kenapa malam ini saya ingin ngomongkan ini? Ya karena saya walaupun belum pernah bertemu dengan beliau, cuman hati saya itu dari dulu nyambung. Saya merasa kehilangan sahabat. Termasuk pahlawannya Ahlus Sunnah Wal Jamaah itu Ustaz Jeffrey itu. Kenapa? Karena beliau saya lihat di televisi, di mana-mana itu kalau mau ceramah di antaranya ngajak orang, ya Nabi salam alaika, dengan berani ngajak orang untuk solawatan, untuk maulid. Dari awal pertama kali saya lihat beliau di televisi dulu, semasa masih hidupnya Habib Anies tuh, udah mulai pertama kali muncul beliau ngajak orang solawatan. Saya heran, ini kok ada satu ustadz muda nyenengkan berani ngajak orang bersolawat, menyuarakan solawat. Sehingga masyarakat itu enggak asing. Pengajian ada solawatnya enggak asing. Baik itu masyarakat yang memang betul-betul hidupnya maulidan maupun yang enggak pernah mau maulidan. Jadi enggak asing dengan seperti itu. Berjuang beliau. Nah sekarang beliau enggak ada. Jasadnya. Nah kalau ruhnya ada enggak kira-kira? Ada. Nah kira-kira kalau meninggal malam Jumat, dimakamkan hari Jumat, disolatkan setelah sholat Jumat, yang nyolatkan shofnya dari Istiqlal sampai Solo. Betul kan? Sholat gaibnya kan setelah Jumatan kan pada sholat gaib. Jadi bukan cuma tiga shofnya itu dari Istiqlal sampai Solo. Nyambung ke Seragen, terus Ngawi, Madiun, ya kan? Terus ke Jawa Timur, sampai ke Madura. Entah di belahan dunia yang lain, belahan bumi yang lain ini. Semua pada nyolatkan gaib, kira-kira diampuni enggak? Ya insya Allah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kira-kira kalau disolatkan segitu banyak orang, termasuk orang yang soleh atau enggak soleh? Orang yang soleh dan hidupnya suka solawatan enggak? Suka solawatan. Hidupnya suka maulidan enggak? Suka maulidan. Hidupnya suka ziarah kubur enggak? Suka ziarah kubur. Hidupnya suka dengan amalan aswaja enggak? Suka dengan amalan aswaja. Lah kalau yang suka maulidan, suka ziarah kubur, suka solawatan, dibilang pelaku bid'ah dan tempatnya neraka, apakah seperti beliau inilah orang-orang ahli nar? Coba dipakai akalnya, suruh mikir. Ya, tanpa diperintah dengan senang hati masyarakat berangkat ke masjid. Tanpa diperintah dengan senang hati para imam masjid mengumumkan mari kita sholat gaib. Tanpa diperintah dengan senang hati orang-orang mengantarkan jenazahnya. Ini kira-kira termasuk orang yang baik atau enggak baik? Insya Allah orang-orang yang baik. Pertanyaan sekarang. Nah terus, kalau Ustaz Jeffrey meninggal di usia 40 tahun, tergolong muda kan ya, 40 tahun. Bisa Allah letakkan kecintaan di hati mukminin sedemikian dalam waktu yang singkat. Waktu yang singkat, Artinya perjalanan dakwah beliau itu belum panjang. Beliau itu belum lama berdakwah. Ya kan, baru sekitar tahun 90 sekian. Ya kan, belum lama berdakwah. Pertanyaan untuk diri kita sendiri, lah kalau kita nanti meninggal dunia, kira-kira yang mendoakan siapa ya? Siapa kira-kira yang mendoakan? Bu, ibu nanti kalau meninggal didoakan bapak enggak kira-kira? Didoakan suami enggak bu kira-kira bu? Tergantung. Kalau ibu baik sama suami, menyenangkan hati suami, yo ditangisi, yo ditungake lah. Pak, kalau istri jengkelin, istri megel ke hati, istri sok maido, terus sedo, jenengan nangis nopo alhamdulillah. Bu, pengen didoakan atau enggak didoakan? Hah? Pengen didoakan suami enggak? Pengen. Terus caranya kira-kira bagaimana terhadap suami? Yang sebaik-baiknya, seorang suami, kalau meninggal dunia, jangan sampai istrinya, alhamdulillah, iki sing tak enteni. Ya, jangan seperti itu. Gimana caranya? Ya, jadi suami yang baik. Lihat Ustaz Jeffrey, istrinya nangis begitu luar biasa. Begitu sangat mencintainya. Bagaimana kita jadi suami yang dicintai seperti itu? Sama keluarganya. Kakak kita, adik kita, anak kita, teman kita, sahabat kita. Semua bisa merasa kehilangan. Lah yang ditanam apa? Yang ditanam kebaikan demi kebaikan. Lah sekarang pertanyaan. Buat diri saya dan hadirin semuanya. Kira-kira kita nanam kebaikan udah berapa banyak? Saya jari mau enggak? Nanam kebaikan yang paling gampang, paling mudah, dan hasilnya luar biasa. Mau? Tanam kebaikan itu pada orang tua jenengan. Dah. Itu nomor satu. Itu kan pesannya Ustaz Jeffrey juga itu. Yang terakhir-terakhir itu beliau kirim pesan ya. Kirim pesan kemana-mana. Pesannya itu cari teman yang baik. Dan berbuatlah baiklah kepada orang tuamu. Ujung-ujungnya ke situ. Sama orang tua. Gak usah jauh-jauh, bapak, ibu dulu yang sebaik-baiknya. Kalau kita ini baik sama orang tua, kita berangkat duluan, mesti orang tua kita kehilangannya luar biasa. Lah, dungo ini mesti pol-polan. Anak saya ya Allah, ribu ya anak saya ya Allah, bla bla bla. Nih beliau saksi hidup. Anak beliau kan beberapa waktu yang lalu Ramadan, setelah Ramadan meninggal dunia di hari raya ketiga atau keempat ya. Hari raya keempat meninggal dunia. Karena anaknya baik. Ya bapaknya doanya luar biasa. Coba kalau anak sing rodok gedeng ki. Nganyalke siji ilang-ilangan ra popo. Omongannya gitu enteng. Ya siji ilang-ilangan ra popo. Karena menjengkelin. Tapi kalau anak ini baik luar biasa buat orang tuanya itu jadi gimana ya? Ya kehilangan betul. Makanya kita nanam kebaikan itu gak usah jauh-jauh dulu. Orang tua kita. Orang tua selesai. Termasuk di antara orang tua itu adalah mertua. Kemudian siapa lagi? Pasangan hidup. Pasangan hidup. Siapa lagi? Anak. Siapa lagi? Kakak atau adik. Siapa lagi? Paman atau bibi. Baru tetangga dan teman. Nah, cuman selama ini kita udah mikir gitu belum? Jujur ya, jujur. Jenengan kalau mau beli motor, mikir atau enggak mikir? Mikir kan, usaha kan, beli motor. Motornya dapat kepegang, seneng atau enggak seneng? Seneng. Iya. Sekarang pengen masuk surga, mikir atau enggak mikir? Jujur mawon. Mikirnya apa? Monggo sambil diunjuk. Bontelas. Saya itu setiap mau minum tuh bingung. Minum sendiri salah. Coba tuh, lihat ya. Jenengan dikasih susu semua kan, betul? Iya, saya itu dikasihnya teh. Ini mang panitia Ar-Raudhah ini kalau sama saya agak gimana gitu. Yang lain dikasihnya susu, ustadznya dikasihnya teh. Sebenarnya enak susu atau teh? Tergantung. Kalau kita dia udah belajar apa yang disuguhkan itu mesti paling enak karena takdirnya seperti ini. Ini rencana Allah. Jadi mungkin kalau minum teh tambah seger, kalau minum susu mungkin enggak seger buat saya. Mikirnya gitu jadinya enak. Ya, kalau mikirnya seperti itu jadinya enak. Boleh diminum enggak ini? Bu. Boleh diminum? Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sedikit renungan. Jamnya baru jam 9 lewat 10, tenang saja, kita belum taklim. Ini mukaddimah. Saya udah lama gak ngomong-ngomong gini kan. Ya, tadi seharian saya cuma lihat TV sampai sore gitu ya, karena pengen ngikuti prosesi pemakaman Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Udah lama saya gak lihat seorang manusia yang dimakamkan seperti itu. Jenazah itu mau masuk pemakaman saja jadi rebutannya orang. Nah kalau manusia saja yang gak kenal memperebutkan, lah kira-kira bidadari yang di alam kubur memperebutkan enggak? Kira-kira para malaikat yang mau ngasih rahmah memperebutkan atau tidak? Jadi ya insya Allah yang tahu cuman Allah lan nuzaki ahad, dan kita gak akan menganggap orang itu suci. Enggak ya. Yang tahu cuman Allah. Bisanya kita cuman kira-kira. Yang tahu pasti cuman Allah. Ya kita renung coba. Apa yang sudah kita perbuat untuk hidup kita yang betul? Hidup yang sekarang ini hidup yang betulan atau mimpi ini? Sekarang ini belum hidup. Hidup yang betul nanti setelah meninggal dunia. Saya mau nanya, bayi di perut itu udah hidup belum? Hidup, tapi hidupnya beneran atau baru hidup-hidupan? Yang namanya bayi di perut itu hidupnya baru hidupan. Kalau dia lahir, baru dikatakan hidup beneran. Buat bayi di perut, hidup beneran kalau udahlah lahir. Buat kita yang udah lahir, hidup beneran kalau udah masuk ke perut. Bumi. Dari perut ke bumi, masuk ke apa? Perut. Perutnya siapa? Bumi. Makanya dikatakan bumi itu adalah ibu pertiwi. Kenapa bumi dikatakan ibu? Saya mau nanya. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Sampai 5 gak ada yang bisa jawab. Kenapa bumi dikatakan ibu kita semua, ibu pertiwi gitu? Karena saya dan Anda, kita semua asalnya dari tanah. Asalnya dari tanah. Nanti kembali ke tanah. Dan tiap hari disuruh nyium tanah. Nanti kalau meninggal dunia dimasukkan ke tanah, hidungnya juga diciumkan tanah. Makanya tiap hari sujud 17 kali. Itu fungsinya untuk apa? Nyium tanah. I love you. Kalau nyium tanah waktu sujud disuruh lama atau sebentar? Dianjurkanlah lama. Untuk apa? Bermesra-mesraan dengan tempat di mana kita dulu berasal dan kita akan kembali. Udah pernah mikir gitu? Lawan tanah gak pernah diciumi dengan mesra, nanti kalau dikubur minta dipeluk dengan mesra, ya gak mungkin. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, orang yang masuk kubur pasti akan mengalami himpitan kubur. Entah itu muslim yang baik, entah yang buruk, entah kafir, semua akan dihimpit, digencet oleh kuburan. Tanah kubur itu pasti akan gencet. Cuman gencetan itu ada dua, himpitan ada dua. Himpitannya mukmin sama himpitannya yang gak mukmin lain. Seperti itu pernah saya sampaikan. Pelukan itu ada dua, pelukan temanten baru sama pelukan pegulat. Kira-kira sama atau beda? Beda kan? Kalau perlukan pegulat enak atau enggak enak? Enggak enak. Lah buat orang-orang yang enggak baik, na'udzubillah min dzalik, insyaallah kita tidak termasuk di dalamnya. Nanti akan dipeluk oleh bumi, tapi pelukannya pegulat. Rapat remuk semua tulangnya. Tapi kalau yang namanya orang yang baik dipeluk sama bumi, tapi pelukan temanten baru yang kangen. Jadi pelukannya pelukan mesra. Lah yang mau dipeluk mesra nanti di dalam kubur oleh bumi, maka di antara syaratnya kalau sujud juga mesra sujudnya. Sujud yang mesra bagaimana? Nyantai, enak, tenang, gak kemurungsung, khusyuk. Nah kira-kira udah bisa gitu belum? Belum. Nah terus bisanya kapan? Latihan ya. Jadi malam hari ini kita merenung dulu, merenung dan merenung dan merenung. Ternyata selama ini dari tadi saya tanya jawabannya belum, jawabannya belum, jawabannya belum. Terus yang sudah apa? Bu, jenengan kok tegang semua kelihatannya? Iklan dulu boleh? Boleh. Ibu-ibu yang ada di atas bisa dengar suara saya? Di atas enak atau enggak enak, Bu? Enak. Di ruangan atas enak. Itu sudah penuh atau belum penuh, Bu? Penuh atau belum? Penuh. Penuhnya udah sek-sekan atau belum? Coba panitia, saya pengen ngerti yang di atas itu sek-sekan atau masih longgar. Salah satu panitia tolong yang di atas jumlahnya dihitung ya. Saya pengen tahu ruangan atas itu kalau di full kan penuh sek itu kira-kira bisa nampung berapa orang. Kalau menurut hitungan matematikanya bisa sampai 400 orang. Bawah itu juga kalau full belakang ini bisa sekitar 350 orang. Kalau atas nggak ada kamar, kalau bawah kan masih ada kamar ya. Jadi sekitar 350 orang. Satu rumah ini insya Allah kalau full semua dan sek-sekan sekitar 1.700 orang masuk. Jadi kalau mungkin ini nggak sampai ke jalan, sampai ke jalan nggak ini? Sampai. Nyampe ke jalan juga gitu. Nah ya berarti yang datang ya, kalau atas full, bawah full, sampai ke jalan, ya sekitar 2.000 orang. Hitungan matematikanya seperti itu. Tapi ini kan agak nyantai, renggang ya. Jadi mungkin sekitar 1.500 orang majelisnya. Jadi rutin istiqomah. Ya, pengen saya nanti kalau udah jadi benar, yang ngaji itu nyaman. Hujan enggak kehujanan. Panas juga enggak kepanasan. Ya, enggak perlu sampai ke jalan-jalan. Kecuali kalau emang enggak cukup terpaksa ke jalan. Lah itu di luar apa yang bisa kita rencanakan. Nanti kalau enggak cukup lagi, terus mau diapakan enaknya? Yang sini ditingkat juga gitu ya. Sudah terserah jenengan, saya tinggal menjalankan amanat. Ya, insyaallah. Bisa dilanjutkan majelisnya? Ya, tenang. Ini malam jamnya saya minta berkah. Jadi walaupun ngomongnya banyak, tapi nanti jamnya jalannya pelan-pelan. Biasanya kan jamnya kelihatan cepat kan? Tau tau sudah habis. Ini saya coba minta jamnya itu jalannya. Kok enggak rampung-rampung gitu. Saya pengennya begitu malam hari ini. Biar dapatnya banyak. Ini ilmu hidup. Ilmu hidup. Jadi hidup yang betul nanti kalau udah masuk kubur. Itu hidup yang betul. Pertanyaan. Sangu udah kita siapkan belum? Belum lagi. Udah siap sangu belum? Belum. Kalau belum tuh kita jujur. Mesti kita nganggep jani aku sholat ya sholat. Tapi yuk sholatku yuk ngono. Poso ya poso, tapi posoku ya ngono. Sedekah ya sedekah, tapi ya kadang ya tak iling-iling. Dada tak sedekah ya ngopo gitu kan. Ya bingung jadi amal kita ini kalau kita lihat yang bisa diandalkan satu tuh yang mana. Itu kan susah kan, susah. Makanya usahakan kita planning. Direncanakan, mati itu direncanakan. Sudah merencanakan mati belum? Kok belum? Harus direncanakan. Rencana nomor satu untuk kematian. Husnul khatimah. Rencana nomor dua. Setelah panjang umur. Panjang umur. Husnul khatimah. Lah biar bisa husnul khatimah bagaimana? Ingat-ingat saja ucapan Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Radhiyallahu anha, beliau berkata. Ketika ditanya. Wahai Rabi'ah al-Adawiyah. Kapan saya tahu doa saya diterima sama Allah? Tuh. Jangan pengen enggak tahu doanya diterima sama Allah atau tidak. Doa saya diterima enggak sama Allah? Kan pengen tahu gitu. Kabul atau enggak kabul? Jawabannya gampang. Sayyidah Rabi'ah ketika ditanya seperti itu jawabnya begini. Kalau Allah udah menggerakkan lisanmu untuk berdoa, meminta, berarti itu sudah diterima. Kalau tidak akan diterima, enggak mungkin lisanmu digerakkan untuk meminta. Makanya kalau kita udah minta, yakin saja pasti diterima. Jangan nanya-nanya lagi. Kabul apa ora? Kabul. Diterima atau enggak diterima? Pasti sudah diterima. Kenapa? Wong saya udah tergerak untuk minta. Itu pasti. Pasti udah diterima. Lah, kalau pengen husnul khotimah, berarti gampang caranya. Yang sering-sering minta. Nah, udah sering minta husnul khotimah belum? Jangan lupa, habis sholat minta terus. Doa macam-macam. Doanya macam-macam, ujung-ujungnya, beri kami husnul khotimah. Yang sering minta. Makanya sampai ada satu syair qasidah yang suka dibacakan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan sering untuk zikir-zikir itu kan? Ya ini kalau kita ahlu sunnah wal jamaah yang tulen pakai ini cocok. Orang lain gak mau. Yang lain gak mau. Yang gak mau, ya ben. Ya kan? Karepmu kan seperti itu. Kalau kita mau minta berkat Rasulullah, berkat keluarganya Rasulullah, berkat sahabatnya Rasulullah SAW, berkat orang-orang yang soleh, kita minta husnul khotimah. Nah husnul khotimah ini langkah awal, bukan akhir. Mau enak dikubur, enak di mahsyar, enak di surga, syarat nomor satu, husnul khotimah. Nah yang jadi masalah, itu baru syarat nomor satu. Nah buat kita husnul khotimah itu udah luar biasa. Nah biar bisa husnul khotimah caranya gimana Ustaz? Minta. Terus apa lagi? Gampang. Akhir itu sesuai dengan kebiasaan hidup. Akhirnya gimana? Sesuai dengan kebiasaan hidup. Kalau hidupnya biasa ke masjid, ya insya Allah akhirnya husnul khotimah. Hidupnya biasa pengajian, ya insya Allah akhirnya husnul khotimah. Hidupnya biasa sedekah, ya insya Allah akhirnya husnul khotimah. Hidupnya biasa baca Al-Quran, ya insya Allah akhirnya husnul khotimah. Tergantung kebiasaannya. Kita lihatlah di televisi. Lihat televisi. Orang-orang yang na'udzubillah min dzalik, semoga kita, keluarga kita, sahabat kita, muslim dan muslimat diselamatkan ya. Tidak berniat untuk menjelekkan siapapun. Cuman kita mengambil i'tibar ya. I'tibar. Lihat di televisi. Yang hidupnya itu berbuat kejahatan. Akhir usianya pada umumnya baik atau enggak baik? Akhir usianya pada umumnya tidak baik. Meninggal ditembak karena merampok. Meninggal dimasa karena mencuri. Ya kan? Akhirnya itu enggak baik. Karena kebiasaan hidup yang tidak baik. Tapi kalau judulnya orang-orang yang baik, subhanallah ya seperti Ustaz Jafri tadi. Hidupnya tuh tiap malam keliling dakwah. Yang meninggalnya malam hari, malam Jumat, di sholat Jumat disolatkan, didoakan sekian banyak orang. Meninggalnya indah. Ayahnya Habib Syekh, hidupnya ngimami masjid, ngajar ngaji. Yang meninggalnya ya sholat Jumat, jadi imam, sujud yang terakhir di hari Jumat, sholat Jumat. Kan luar biasa. Coba dilihat nih akhirnya. Lah kita dari pagi sampai malam, banyak baiknya atau buruknya? Insya Allah banyak baiknya ya. Insya Allah kan gitu harapannya. Nah kalau belum terus gimana? Ya cepat-cepat didandani. Kalau enggak kita dandani, khawatirnya apa? Bu, kok saya lihat ibu-ibu semakin saya ngomong begini kok semakin diem anteng. Diem antengnya ini, diem anteng tidur di sana. Atau mikir, Bu? Mikir. Oh, ibu-ibu suka ngerasani, Pak, makanya mikir. Gitu, Bu? Oh, iya. Bu, jangan tersinggung ya, Bu, ya. Ya, saya niat nyinggung memang. Niat nyinggung. Ya, saya mau nyadarkan diri saya dan semua yang di sini. Kita di sini kan bukan cuma mau ngomong yang enak di kuping, ya. Kita mau ngomong sesuatu yang bisa gugah hati kita. Sekarang saya mau nanya sama bapak-bapak, jujur saja. Sebetulnya kita cari duit buat apa? Coba dipikir. Jenengan tuh capek-capek pagi, siang, sore, malam cari uang buat apa? Buat hidup. Saya mau nanya, apakah hidup tuh harus pakai uang? Enggak kan? Enggak. Ayo dibetulkan dulu lah, dibetulkan dulu. Jangan hidup buat cari uang. Biarkan uang yang cari kita. Tuh, pilih mana? Nyari uang atau dicari uang? Cari uang kan? Dicari uang, caranya gampang. Cari Allah dulu, nanti kita dicari uang. Cari Allah dulu maksudnya bagaimana? Ya ke pasar, kerja ya kerja, ke sawah ya ke sawah, tapi yang dicari Allah dulu. Sholatnya dulu, zikirnya dulu, baca Al-Qur'annya dulu. Kalau dagang, ya Allah senang atau enggak dulu. Bukannya dicari untungnya dulu, bukan Allahnya. Sholat, duit, duit, sholat, duit. Ini repot ini. Ayo, jujur. Sering enggak kita kalahkan ibadah gara-gara duit? Ngapunten ya. Ngapusi sidik rapopo, sementing untung. Ada enggak yang ngomong gitu? Ada enggak? Jual motor. Oh, jombok terangke yang kita tahu nabrak nanti remuk. Engkau regane anjlok. Ayo, ada enggak yang begitu? Ada. Ada. Jual pakaian, ada cacatnya dikit. Jangan dikasih tahu cacatnya. Nanti dia enggak mau beli. Ada enggak yang begitu? Ini kok ada semua ini. Ayo. Wah, ini kalau jujur nanti enggak laku barangnya. Memang zaman sekarang harus banyak bohongnya, tapi bohongnya jangan banget-banget. Titik ae. Dikit saja, tapi yang banyak. Padha wae. Ya, wong sedikit itu aja enggak boleh, apa sedikit banyak dan sering. Naudzubillah min dzalik. Yang jujur. Kenapa? Allah dulu yang dicari, bukan duit. Lah kalau udah Allah yang dicari, mesti nanti dia akan dicari oleh duit. Enggak mungkin enggak. Orang yang nyari Allah dulu pasti akan dicari oleh duit. Tapi orang yang cari duit akan dibuat ruwet sama duitnya tersebut. Jamin. Itu jaminan itu. Dan jenengan pilih yang mana? Yang ruwet atau yang enggak ruwet? Ya tenang nih. Pilih yang ruwet atau enggak ruwet? Yang tidak ruwet. Berarti harus ngapain dulu? Cari Allah dulu. Nah, mulai malam hari ini, yuk nawait. Itu nyari Allah dalam tidur. Sambil lanjutkan babnya ini, masa bunyi gak dibaca? Ya, sekarang kita mulai ngaji. Cari Allah dalam tidur. Maksudnya cari Allah dalam tidur bagaimana? Mau tidur yang dipikir Allah dulu, bukan. Selama ini kalau mau tidur yang dipikir Allahnya atau langsung. Ngantuk aku. Mana yang dipikir? Allah dulu atau tidurnya dulu? Ya, itu anak-anak ada yang ngawal nggak? Ada ibunya? Ya, soalnya ditaruh di situ kan atas tangga tadi. Kalau ada ibunya nggak apa-apa. Tangganya belum apa namanya belum selesai. Jadi mau tidur cari Allahnya dulu. Tapi jujur ya. Saya dan jenengan kalau mau tidur udah cari Allah dulu atau nuruti ngantuknya dulu? Hah? Nuruti ngantuknya dulu. Mulai malam hari ini yuk kita ganti. Tidur kita cari Allah dulu. Beb, maksudnya tidur cari Allah dulu bagaimana? Lah mau tidur Allah ngajarinya bagaimana? Itu amalkan. Amalkan cara tidur yang diajarkan Allah. Loh emangnya Allah ngajari cara tidur? Iya. Lewat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya kemarin udah kita bahas. Ya, sampai ngibaskan spray itu kan sudah berbaring di sisi kanan menghadap kiblat juga udah kita bahas. Kemudian mengusap anggota tubuh dengan telapak tangan, nyuwuk. Kemarin udah kita bahas. Nah, sekarang kita akan kembali membahas sampai yang tidak tidur tengkurap. Saya ulangi sedikit ya, tidak tidur tengkurap. Siapa di sini yang kalau tidur mengkurap? Mulai nanti diganti. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis, cara tidur tengkurap adalah cara tidurnya penghuni neraka. Lho, bojoku kuwi lho. Ibu-ibu kok terus begitu? Cara tidur tengkurap itu cara tidurnya penghuni neraka. Maksudnya bagaimana? Apakah yang di neraka tidur tengkurap? Enggak ada. Di neraka enggak ada tidur. Enak meneng rokok turu gitu ya. Di neraka itu melek terus, diazab terus, disiksa terus. Nah, terus dimaksud cara tidurnya penghuni neraka itu bagaimana? Orang-orang yang di neraka itu dulu waktu di dunia tidurnya mengkurep. Ayo, jenengan mengkurep enggak? Ini kalau jenengan mengkurep berarti ciri-ciri calon penghuni. Kok tegang semua? Beb, saya tuh yang enggak mengkurep, tapi kalau udah tidur kan ya terus yang jengking, Beb. Jengking ya mengkurep. Yang dimaksud tidak tidur tengkurap itu adalah di awalnya, sebelum tidur. Nah kalau orang udah tidur ya, terus mengkurap gak jadi masalah. Karena waktu tidur tidak ada yang bisa menguasai di dirinya. Tidurnya awalnya terlentang alias melumah. Tiba-tiba bangunnya kok mengkurap rodok jengking. Jentit di belakang gitu nih gimana? Ya gak apa-apa. Yang dimaksud tidak tidur tengkurap atau tidur tengkurap yang ciri penghuni neraka. Kalau dari awal mapan di tempat tidur langsung mengkurap. Lah ini yang gak boleh. Jelas bu? Oh alhamdulillah, yang ngunoki aku yora. Ibu-ibu saya alhamdulillah, enggak gitu ya. Jadi yang tidur tengkurap dari awal itu yang ciri-ciri penghuni neraka. Tapi kalau tidurnya miring kanan dulu atau melumah dulu, setelah matanya terpejam tidur, kok tiba-tiba posisinya jadi mengkurap, maka itu tidak jadi masalah. Cukup jelas? Ya, jangan tidur mengkurap. Kemudian menutup pintu, jendela, dan memadamkan api dan lampu sebelum tidur. Baru udah kita bahas sedikit. Kalau mau tidur, lampu dipadamkan. Lampu yang dimaksud bagaimana? Dulu zaman Rasulullah SAW itu kan lampu pakai tintir. Api. Jadi kalau mau tidur tidak dipadamkan, nanti kalau kesampluk, kobong. Ya, terjadi kebakaran. Makanya Rasul mengajarkan matikan dulu. Kalau dulu, sebelum ada listrik ini kan kebanyakan terjadi kebakaran gara-gara teplok kesampluk kan begitu kan? Ya. Kenapa? Ya karena tidak mengamalkan amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan matikan dulu. Kalau sekarang ternyata teknologi udah modern, enggak pakai tintir lagi. Tidur padang boleh enggak? Boleh. Ya itu tidak melanggar sunnah. Jadi yang dimaksud bukan gelapnya. Memadamkan lampu itu bukan metengi biar peteng, bukan begitu. Tapi yang dimaksud biar lampunya tadi itu tidak membahayakan. Ya, tidak membahayakan. Kompor-kompor, periksa. Harus dalam keadaan mati. Nanti kalau kompornya masih nyala, bisa terjadi kebakaran. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Mau tidur aja diajarkan sampai sedetail itu. Pintu-pintu suruh nutup. Kunci. Ada yang ngomong, Bib. Wong saya tuh kalau mau diambil semua ya gak apa-apa kok, Bib. Lah kenapa? Memang saya gak punya apa-apa. Ya aman gitu. Jadi saya blak juga gak apa-apa. Bukan masalah kita punya diambil gak apa-apa atau gak punya. Jadi gak ada yang diambil. Bukan itu. Nutup pintu itu sunnah Nabi. Manfaatnya apa? Manfaatnya banyak. Satu diantaranya tidak memancing pencuri masuk. Sehingga kita tidak menjadi penyebab timbulnya dosa. Ada tuh orang tuh tadinya gak niat maling. Jalan lah nginguk gitu ya, ada pintu terbuka kok motor kuncinya kantil. Jane ki aku ya ora niat maling, tapi ki eman-eman ra tak maling gitu. Nah, setan kan masuk dia, setan mah masuk. Lah yang menjadi penyebab siapa? Siapa? Ya yang buka pintu, yang biarkan pintunya terbuka. Makanya Islam mengajarkan kalau pencuri ya, mencuri barang di luar rumah atau dalam keadaan pintunya itu terbuka, maka pencuri itu tidak dihukum potong tangan. Kenapa? Salah dewe. Salahnya yang punya barang. Tapi kalau barang disimpan di kamar, di lemari, pencuri masuk. Nah, yang seperti ini bisa dihukum potong tangan. Dilihat dulu nilai yang dicuri itu berapa besar, alasan pencuriannya apa. Nah, nutup pintu itu di antara hikmahnya. Tidak mengundang pencuri masuk. Makanya jangan ngomong, saya tidak cinta dunia. Itu harta dunia semua. Hilang ya enggak apa-apa. Jadi biar pintu saya blak. Oh, jenengan berarti lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan merasa lebih hebat dari Nabi. Nabi enggak butuh dunia. Tapi Nabi juga nutupin pintu. Lah maksudnya apa? Jaga. Jangan sampai kita itu mengundang pencuri. Menyebabkan pencuri itu yang tadinya mau tobat, yang gak ada niat, dibisiki setan, akhirnya jadi pencuri. Kitalah yang berdosa karena kita penyebab. bahayanya. Satu itu. Yang kedua, karena yang namanya bahaya itu bukan cuma dari manusia. Kalau pintu dibuka, lah kalau yang rumahnya itu kebetulan dekat-dekat sawah, dekat-dekat hutan. Nah kalau pas singanya, macannya keluar dari hutan gimana? Masuk kamar terus nyaplok anak jenengan pripun? Na'udzubillah min. Mendalik kan ada kasus-kasus seperti itu kan? Ya, singa atau harimau masuk ke desa. Gara-gara enggak ngamalkan sunnah Nabi. Kalau ngamalkan sunnah Nabi, aman. Naam. Kemudian yang ke-13, membaca doa saat terjaga dalam keadaan ketakutan. Siapa di sini yang enggak pernah ngelilir ketakutan? Kita kalau mulai dari kecil sampai sekarang mungkin enggak ketang sekali pernah kan malam-malam atau bangun terus takut gitu ya. Ada enggak yang pernah malam-malam bangun terus takut mati? Ada kan? Jadi perasaan tuh kayak di kamar ada sesuatu yang nyawang terus gitu kan? Aduh, takut terus nyeluk bojone, "Bu, Bu, kancani Bu, tolong Bu," gitu ya. Ning opo to, Pak? "Bu, aku rada wedi ning opo to?" Enggak tahu sebabnya apa, tapi minta ditemani. Dulu kalau kita masih kecil langsung pindah kamarnya ibu, "Bune." Minta ditemani ibu, ibu kita ada perasaan takut. Nah, kalau orang suka ngelilir takut, itu obatnya cuma satu, baca doa. Doanya bisa dilihat di halaman 26 ya, dalam buku Adab Nabi. Doanya apa di situ ada. Kemudian ada juga yang mau tidur tapi susah, angel tidur. Jangan mengutamakan pil tidur atau obat yang bisa menyebabkan tidur. Utamakan dulu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rasul udah ngasih doa biar kalau susah tidur jadi gampang. Syaratnya cuma satu, yakin doa Nabi mustajab, jenengan pasti akan hasil. Lah kalau enggak yakin, wah keipil tolong pil ora mempan donga. Ini meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang bisa membuat tidur itu bukan pil. Yang bisa membuat tidur adalah Allah Rabbul Alamin. Jadi pil sampai 5 kalau Allah bilang tidak tidur ya enggak tidur. Yang bisa membuat seorang itu meninggal atau tidak meninggal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum waktunya meninggal, walaupun dia naik kapal laut, kapalnya itu terbakar di tengah laut, semua tenggelam, hurung wayai mati ya ora mati. Betul. Dulu di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon dulu ada orang gantung diri. Ya, gantung di diri. Cuman mungkin kurang tetek gantungnya ya. Jadi gak sampai mati, cuman setengah mati. Jadi kalau tali sudah terikat, udah kegantung ya, belum waktunya meninggal ya tidak meninggal. Kecelakaan, coba kita lihat. Kecelakaan yang luar biasa. Itu kalau di TV pernah lihat gak? Yang ada gedung runtuh. Waktu itu kan berapa tahun yang lalu saya lihat di TV. Ada orang di bawah gedung itu sampai berapa hari ya? Gak ketahuan, ternyata hidup. Ada gempa bumi itu kan. Padahal udah gak mungkin ada orang bisa hidup. Ternyata dia hidup. Kenapa? Yang buat hidup atau gak hidup adalah Allah. Ini harus kita pikir, harus kita pegang. Yang buat kita bisa melek atau gak melek cuman Allah. Makanya kalau susah tidur jangan minta pil. Susah tidur minta doa dulu. Doanya dibaca, ikhtiarnya baca doa kok masih susah, maka diikhtiari pergi ke dokter. Ada kan orang kena penyakit susah tidur, cuman jarang loh dokter nyarankan, "Bapak udah baca doa susah tidur?" Ora payung kok dokter itu. Pernah dengar dokter nyarankan begitu? "Udah Pak, enggak usah minum pil, ini doa susah tidurnya ditelan satu. Bapak sebelum tidur, Bapak nelan doa ini 100 kali, Pak, dijamin tidur." Ada yang begitu? Nah, nanti kalau dokternya saya begitu. "Bapak susah tidur?" "Iya. Ini Pak pilnya, doa susah tidur. Tolong Bapak amalkan kalau mau tidur 50 kali dibaca, Pak." Kira-kira tidur enggak? Tidur. Oh, setane ngomong turu-turu. Timbang gue melek gue tambah pinter gitu ya. Ditidurkan tuh nanti dibantu apa namanya? Setan turu gitu ya. Ada kan setan kan ngantuk. Nah, ini membaca doa sulit tidur. Ada. Kemudian mimpi buruk. Ini bahasan kita terakhir di malam hari ini. Mimpi buruk. Saya mau nanya. Ini ada tidur terakhir doa ketika bermimpi buruk. Jenengan mimpi yang paling buruk yang pernah jenengan alami apa? Tapi jangan cerita. Ya, cerita nanti jadi. Repot kan ya? Repot. Ada orang yang mimpi, orang mimpi ya. Di antara mimpi buruknya orang-orang itu macam-macam. Mimpi dicokot macan. Wis di apa? Kakinya jadi berakoti gitu ya. Terus dia bangun. Wah, alhamdulillah mung mimpi gitu kan? Pernah enggak begitu? Mirip-mirip gitulah apa gitu kan. Mimpi kelelep di laut. Gelagepen gitu kan. Alhamdulillah ternyata cuma mimpi. Nah, kalau kita mimpi buruk terus gimana? Kalau mimpi buruk begitu melek langsung tiupkan ludah sedikit ke sebelah kiri 3 kali. Terus posisi tidurnya langsung berubah. Kalau meleknya itu dalam posisi miring kanan, ganti miring kiri. Kalau meleknya dalam posisi miring kiri, ganti miring kanan. Kalau meleknya dalam posisi melumah, jangan mengkurep. Melumah mengkurep. Kalau melumah ya ganti miring kanan. Ganti miring kanan. Yang terbaik kan sisi kanan. Kemudian setelah itu baca doanya. Lihat halaman 28. Di situ ada doa kalau mimpi buruk. Nah, yang penting jangan pernah ceritakan mimpi buruk itu kepada siapapun. Dan itu pantangan. Kalau dokter kan bilang ya, pantanganmu jangan makan ini, kita nurut. Nah, termasuk ini mimpi buruk, jangan pernah ceritakan kepada siapapun. Kenapa? Kalau diceritakan, kemungkinan besar akan terjadi seperti yang ditakwilkan oleh yang kita ceritai. Contoh, ini ibu-ibu yang sering suka mimpi begini. Aku ki kok mimpi untukku protol tuh nih apa ya? Sopo sing, oh itu kan? Apa bu tadi bu? Ada yang mau meninggal. Jadi kok untuk karo mati hubungannya ya apa gitu. Yang menyebabkan terjadi itu gara-gara ada orang cerita. Dia giginya tanggal 3, ya kan? Nah, tidur mimpi begitu. Cerita sama temennya. Temennya ngomentari. Dulurmu piro? Telu. Wah, lah kuwi cocok. Berarti dulurmu mati telu-telu gitu kan. Jadi pikirannya, ya kan? Jadi pikirannya akhirnya terwujud seperti apa yang disangka tersebut. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Itu jadi doa. Habib, nah kalau terus mimpi giginya tanggal 3 artinya bagaimana? Artikan yang bagus. Ya artikan yang bagus. Untukku pedot telu, alhamdulillah. Arab diganti untuk emas. Berarti Arab untuk emas. Duit meneh. Kan asik. Bisa enggak Pak? Bisa, bisa. Harus bisa. Artikan yang baik, baik. Jangan diartikan yang buruk, buruk. Gitu aja kok repot ya. Lalu cuma ngartikan baik aja kok tidak mau. Beb, lah kalau mimpi kelelep, oh, banyu apa? Kalau enggak percaya, tanya sama orang Cina. Orang Cina itu udah urusannya air itu mesti paling senang. Apalagi orang Islam. Orang Islam itu kalau dengan air mesti senang. Enggak ada air urusan kematian. Air itu mesti urusannya kehidupan. Dari air lah diciptakan manusia dan semuanya. Dari air. Jadi kalau mimpi kelelep di air, oh, Ismail alaihissalam. Nabi Ismail itu hidup gara-gara dapat air zam-zam. Jadi air itu sumber kehidupan. Kalau mimpi kelelep berarti kan mimpi yang dapat nikmat luar biasa. Artikan kelelep rezeki kan penak. Pokoknya dan duit gitu ya. Jangan artikan ya duitnya kertas atau makan dulu koin. Koin mati tambahan. Kudanan duit tapi koin. Tambah repot. Nah ini coba dilihat. Di mimpi yang buruk artikan yang baik. Jangan sampai diartikan yang buruk. Jangan sampai diartikan yang buruk. Kecuali kalau ada orang nanya sama pakarnya. Sama pakarnya ya. Pakarnya itu mengartikan bukan kira-kira. Tapi wahyu dari Allah. Seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Nah itu wahyu. Gak bisa. Jadi harus ngomong apa adanya. Lah kalau kita emangnya dapat wahyu. Saya baru dapat wahyu. Saya baru dapat wahyu. Arti mimpi kamu begini. Wah ini model ruwet ini. Ya model ruwet. Nah, dapatnya tadi wahyuni tadi itu mungkin ya. Jadi kalau kita ada orang cerita mimpi yang buruk, artikan yang baik, baik. Jangan pernah ngartikan yang buruk. Jangan pernah ngartikan yang buruk. Apalagi kalau misalnya mimpi suaminya meninggal. Jangan ceritakan pada pria lain, bahaya itu. Oh iya bener. Nyat bojomu kita es loro-loro lagi. Padahal ada maksud di balik udang gitu ya. Ada udang di balik batu. Jangan, pokoknya mimpi seburuk apapun, artikan yang baik. Pernah terjadi, istri Rasulullah SAW yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dilapori seorang ibu-ibu. Wahai Ummahatul Mukminin Aisyah, saya mimpi tiang penyangga rumah saya itu roboh. Artinya apa ya? Nah, Sayyidah Aisyah itu kan alimah, dapat apa namanya firasat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanyanya begini, suamimu kemana? Berangkat jihad. Udah berapa? Sekian bulan. Oh, ya berarti suamimu gugur sebagai syuhada. Artinya bagus, gugur syuhada kan bagus ya. Tapi ya gugur tadi itu. Pulang wanita tadi, datanglah Nabi Muhammad SAW. Nanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi ada perempuan datang ke sini cerita mimpi kalau tiang rumahnya roboh. Terus kamu artikan apa? Ya suaminya jihad, ya saya artikan meninggal suaminya. Jangan begitu, ya dia akan terjadi sesuai yang engkau artikan. Artikan yang baik kalau ada orang menceritakan mimpi yang tidak baik. Dan hasilnya betul, ya suaminya betul-betul meninggal dunia. Jadi kalau dapat mimpi buruk, gampang tau sekarang caranya? Jadi tidak perlu takut. Bahkan sampai neratap 3 hari. Aku kena ngopo yo. Kok aku nganti mimpi kayak ngono yo, kena ngopo yo. Ini saya ketemu yang model begini-begini ruwet ini. Karena kadang datang nih, Bib, saya ini kok mimpi begini, kenapa atau Bib? Kenapa? Ya enggak kenapa-kenapa. Lah kok gini? Ya ape gimana? Artinya begini. Oh, saya paling senang artikan yang bagus, Pak. Bagus, jangan diartikan yang jelek. Apapun itu sunnah Nabi artikan yang baik. Kenapa toh? Sampai ucapan kita mengartikan mimpi bisa berpengaruh karena lisan itu punya kekuatan yang luar biasa. Lisan itu punya kekuatan yang luar biasa. Apalagi lisannya orang-orang tertentu. Istilahnya apa tuh yang lisannya itu kalau ngomong terus terjadi itu apa istilahnya? Hah? Mandi itu kan apa itu? Ada istilahnya lagi itu, saya lupa ya. Hah? Sugesti enggak, sugestinya. Malati. Nah. Jadi orangnya malati lisannya. Ngomong apa? Jadi. Ngomong apa? Jadi. Ngomong apa? Jadi. Makanya ibu-ibu hati-hati. Bu. Ibu, lisan jenengan itu bertuah lho bu. Ya, memang lidah jenengan itu kelihatannya kecil, tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Doa jenengan lebih didengar ketimbang doanya bapak. Ini serius ini. Soalnya ibu-ibu itu dapat 3 kali, ummuka, ummuka, ummuka, summa, abu. Doanya ibu untuk anak itu lebih didengar, artinya lebih cepat kabulnya ketimbang bapak. Kenapa? Yang susah-susah kan miliknya ibu toh pak. Jadi kalau ibu tuh kabul dulu kan pantas. Hamil 9 bulan, menyusui 2 tahun, melahirkan taruhannya nyawa. Semua serba susah. Dan jenengan modalnya apa? Jadi jangan protes. Jadi kalau ibu-ibu tuh memang dapat yang berat-berat, dikasih ganti sama Allah. Ya ummuka, ummuka, ummuka, tsumma abuk. Ibumu, ibumu, ibumu baru ayah. Ayahmu, artinya wanita sebagai ibu punya kelebihan terhadap anaknya. Termasuk diantaranya doanya itu cepat kabul. Dan ucapan ibu apapun itu jadi doa. Dasar anak buanyang. Ada yang model begini? Bu, pak kok diem semua kenapa pak? Ngakoni nopo ngantuk? Saya tak ngadek saja biar kelihatan. Bu. Ngadek sebentar biar kelihatan jenengan. Boleh ya pak ya? Iya, soalnya ibu-ibu curang. Bisa lihat saya enggak bisa lihat beliau. Saya mau nanya. Secara tidak sadar dalam seminggu ini, ibu kira-kira ngomong kasar sama anak sering atau jarang? Kalau pegel, mangkel, anyel, keluarnya itu... Anakku tersayang yang pinter dewe, gitu atau anak sengganyang yang dewe, yang mana yang keluar? Yang ganyang kan keluar. Hati-hati, itu jadi doa. Jadi doa. Begitu ngomong anak ganyang, malaikat amin. Pripun? Sekarang kalau marah pilihnya ngomong anak pinter atau anak ganyang? Coba pak besok ya, kalau enggak seminggu laporkan ke saya ya pak ya. Sini lisan, tenang-tenang Mas Roni, saya mau duduk lagi. Kalau enggak begini jenengan enggak masuk soalnya. Ya Bu, ini kamera di sini tapi orangnya gak ada yang jaga nih. Mas Roni keliling kemana-mana. Alhamdulillah. Udah lama, ini jam 10 kurang 10. Ya, jadi 10 menit lagi waktunya habis. Sekarang mau saya garis bawahi. Di garis bawahi, malam hari ini saya pengen ngajak dungo ya. Udah lama gak dungo, dinungo. Santai-santai. Udah paham, adab tidur nih kalau gak saya rampungkan, gak rampung-rampung nih. Sudah selesai kan adab tidur? Ya, baru tidur, bangun tidur, belum. Ini tadi baru adab tidurnya. Besok Jumat depan kita bahas ada bangun tidur. Jangan khawatir, nanti banyak hikmah. Kelihatannya kita bahas cuma tidur-tidur, tapi setiap bahasan itu akan banyak hikmah. Nyambung kemana-mana insyaallah. Sedikit yang mau saya garis bawahi. Jadi, yang namanya hidup yang betul itu hidup setelah mati. Ya, sekarang yuk siap-siap sangu. Ya, siapkan sangu. Sangunya apa? Paling penting nomor satu, jangan ngurusi orang lain. Udah. Itu paling penting. Jangan sibuk ngurusi dosanya orang lain terus. Aibnya orang lain terus. Ya kan? Buruknya orang lain terus. Yuk sekarang kita mikir dosa kita, aib kita, buruknya kita. Kan enak. Ya Allah. Saya tadi kok ya gak sholat duha ya. Ya Allah. Tadi kok sudah sholat Jumat kok ya. Qobliyahnya kok yang enggak ya. Ya Allah, tadi itu saya dijak salaman sama orang gitu kok ya aku rada pegel karo wong ya. Ya Allah, saya kok. Ingat-ingat satu hari salahnya apa. Perbaiki itu. Itu jadi sangu. Tapi kalau kita sibuk ngurus salahnya orang lain, kira-kira bisa berbekal enggak? Enggak bisa. Cerita saja. Orang yang kerja di pasar, istiqomah dengan kerjaannya, sama orang yang ke pasar tapi nyacet kerjaannya orang lain, mana yang berhasil? Yang istiqomah dengan pekerjaannya. Ya orang amal juga gitu. Kalau dia fokus sama amalnya, gak ngurusi kurangnya orang lain, yang dicari kurangnya sendiri, ya dia akan maju. Cari duit ya begitu caranya. Cari amal juga begitu caranya. Lah kalau kita ngurus salahnya orang terus, ya mana sih orang yang gak punya salah? Semuanya punya salah. Justru orang yang cari salahnya orang, itu orang yang paling banyak salahnya. Aslinya ini podo. Sebetulnya orang kalau neliti aibnya orang lain itu modokkan orang itu dengan dirinya sendiri. Betul, aslinya sama. Cuman dia gak berani ngomong keburukan dirinya, dia ngomong keburukan orang lain. Wong kok ngini, wong kok ngini. Tritinen, awakmu yopora. Pasti jawabannya sama. Bu, ingat-ingat, Bu, mulai besok jangan cari salahnya Bapak ya Bu ya. Bapak, percaya Ibu gak nyari salah jenengan? Jangan cari salahnya Bapak, Ibu cari salahnya Ibu sendiri dulu. Setuju? Aku ki kok esok yo ora to gaweke kopi yo. Salah. Aku ki kena ora dijaluki sarapan kok yo ora to nyepake ora to nawari yo. Salah. Sayak-sayak ki nek ora dijaluk yo ora tau tak setrikake yo. Salah. Ketoke iki wis 30 tahun tak kon masak dhewe bojoku. Salah. Aku ki kok yo ora tau mijeti bojoku yo. Jaluk dipijeti terus. Salah. Coba Ibu mikir salahnya dulu. Banyak atau sedikit, Bu? Banyak atau sedikit? Banyak. Mulai besok salahnya diganti. Salah nomor satu. Bab makan minum. Pagi, perbaiki. Salah nomor dua. Esok-esok sok merengut. Ganti. Begitu pula kita sebagai suami, ya Pak ya? Mulai besok jangan cari salahnya istri. Bisa enggak? Bu, yakin Bu? Bisa Bapak Bu? Bisa? Enggak cari salahnya istri bisa? Betul? Yakin? Ya, coba enggak cari salahnya istri, jenengan cari salah jenengan. Kita cari salah kita sendiri, coba bisa enggak? Oh, yo. Kita iki strong sasi, bojoku ora tau takjak metu. Kanca jak ora digaji. Nggak, teman saya ajak keliling, kok saya nggak pernah ngajak Keliling. Oh, saya ini kalau sama teman kok selalu senyum, tapi kalau sama istri kok perengat-perengut. Oh. Kita cari itu, cari. Terus dandani. Dijamin hidupnya mesti enak. Mesti enak. Yang salah itu apa? Sukanya kita cari salahnya orang lain, gak nyari salah kita sendiri. Terus lagi renungan nih. Yang tadi loh, cari duit itu buat apa itu loh? Boleh saya mau insya Allah wujud syukur ya, wujud syukur. Bukan pengen sombong, tapi untuk syukur. Mau ngajari diri saya dan anak-anak saya, istri saya, keluarga saya, dan ngajari jenengan semua. Saya mau nanya, ruangan ini kira-kira luas gak ini? Luas. Luasnya 525. Yang di belakang di tingkat 3 lantai. Berarti 3 lantai itu kurang lebih 600. Kok 3 lantai 600. Yang di sini berarti ada 4. Sekitar 400. Berarti berapa? 1000 meter persegi kalau sudah dibangun semua totalnya. Luas atau enggak luas? Luas. Luas. Terus dipakai buat siapa? Saya tinggal di sini? Tidak. Ibu saya tinggal di sini? Tidak. Anak-anak saya tinggal di sini? Tidak. Istri saya tinggal di sini? Tidak. Yang tinggal di sini Mas Takim. Mas Ucup. Ya kan? Ya beria. Mas Ucup. Beberapa teman saya, paling saya tidur sini kalau pulang pengajian kemalaman baru tidur di sini. Kan gitu. Terus saya tidurnya di mana? Sama ibu saya. Di rumah ibu saya, enggak jauh dari sini, dekat. Satu kamar itu saya, istri saya, anak saya, orang lima. Satu kamar berlima. Kamar paling 3 meter kali 3 kalau enggak salah. Segitu, berlima. Terus, coba saya yang pengen saya ajarkan begini loh. Lah golek duit, tuku omah, duwe mobil, duwe motor, ki jane mbok ngopo. Lah omah gede, magrong-magrong, sing nggoni wong telu, ya Allah. Paham maksudnya? Punya uang yang banyak disimpan ditumpuk gitu ya, padahal ya ponakane butuh modal ya ora dikei. Pas ki cocok. Kayak Pak Lekku yang ngono, kayak Pak Diku yang ngono, kayak Beb. Cocok Beb, tolong dibaleni gitu ya. Ya coba ini. Punya mobil cuman disimpan di garasi, enggak pernah dipakai sama untuk pengajian, untuk nikmati orang, Pak. Orang banyak buat apa? Kalau judulnya Israel datang is dead, selesai. Ya Bu, the end, tamat. Terus mau buat apa? Makanya jenengan yang punya rumah, halapan rodok gede di desa atau di kampung atau di mana, buat rumahnya untuk orang banyak. Buat apa? Pengajian, kan enak. Pengajiannya apa, Beb? Ya sudah, pokoknya buka pengajian, terserah. Itu kumpulan anak-anak TPA baca Yasin, tiap pengajian Yasin toh, ya enggak apa-apa. Al-ikhlas toh, ya enggak apa-apa, tapi rumahnya manfaat. Rumah manfaat. Saya pengin gitu loh. Semua muslimin yang punya rumah gede itu buat apa? Rumah terus nggo tongkrongan anak bojo, ponakan putu tok, itu ya buat apa? Paham maksud saya? Bukan enggak boleh loh, bukan enggak boleh. Cuman merenung, buat apa kalau cuman untuk begitu tuh buat apa? Rugi. Ruginya bagaimana? Lawang bisa digunakan untuk mendatangkan pahala yang gede, kok tidak? Ada orang punya uang 1 triliun disimpan tok. Sama yang 1 triliun diputer jadi 10 triliun. Kira-kira pinter yang mana? Yang diputer jadi 10 triliun. Jenengan punya rumah, jenengan punya mobil, jenengan punya macam-macam. Lah kalau cuma disimpan enggak diputer enggak jadi apa-apa. Ini karena rumah ini diputer, dipakai untuk orang banyak, dalam waktu 1 tahun, subhanallah, langsung belakang jadi 3 lantai. Gara-gara apa? Dipakai orang banyak. Semakin dipakai orang banyak, lihat sajalah, akan semakin gede. Tapi kalau saya pakai sendiri, tak jamin cepet cilie. Jadi begini, ada orang nanya, Bib, saya itu mau beli rumah kok gak bisa-bisa, kenapa Bib? Lho jenengan ngontrak ya, sing wong loro, tok wis cukup, ora tau mbok nggo apa-apa. Justru rezekine ya sak mono, salah dhewe. Betul enggak betul? Harus ngontrak wis cukup, ya kayak ngontrak terus. Ya terus sering buat enggak cukup, buat enggak cukup kan gunan pengajian sesek ra cukup jaluk Gusti, griya kula mboten cekap. Selesai. Ayo, enak enggak ini? Habib Syekh kalau masih ingat. Kalau beliau masih ingat ya Habib Syekh. Beberapa tahun silam rumah kontrak tuh di Mertodranan sana kan. Rumah kontrakan. Itu rumahnya Masjid Jami' As-Sagaf dikontrakkan. Dikontrak Habib Syekh. Sampingnya kontrak kakak atau adiknya Habib Syekh. Udah di situ. Kecil. Rumahnya sangat kecil. Tapi dibuat apa? Ngontrak rumah. Ngontrak ini rumus jurus. Rahasia loh. Ini rahasia. Ingat, ini rahasia. Tolong jangan dibocorkan ya. Bu, jangan bilang-bilang ya bu ya. Jangan. Ini rahasianya Habib Syekh ini. Ingat. Sak kotak. Pertama beliau ngontrak di mana? Cemani. Yang ngontrak di Cemani. Kecil. Buat pengajian. Datang 1, 2, 3, 5, 10 itu kan. Tambah banyak. Pindah kontrak lagi. Buat pengajian. Pindah kontrak lagi di Mertodranan. Buat pengajian. Lah buat pengajian di Mertodranan. Tambah gede, tambah gede, tambah gede. Enggak cukup pengajiannya di jalan. Sama Allah dikasih rumah di Semanggi. Beli rumah yang gedenya luar biasa. Buat pengajian. Enggak cukup. Dikasih tanah di sampingnya. Dibangun megah luar biasa. Buat pengajian. Enggak cukup. Tuku alun-alun kok, Bib. Paham maksud saya? Karena terus dipakai untuk pengajian. Enggak ada pikirannya buat keluarga. Itu enggak. Paham? Keluarga itu nantilah akhirat. Paling urip kurang tahun tuh. Ayo jenengan nih yang diandung Boyolali omahe gede-gede. Orang monggo apa jenenge? Hidup berumah tangga, golek duit pengajian. Bib novel rada aneh iki. Ayo ini Pak Lurah nih. Mana Pak Lurahnya? Pak Lurah Andong ada di sini? Delik ini ya. Kantor kelurahan. Jangan cuma buat kantor kelurahan. Buat pengajian. Karena kelurahan sekarang bagus-bagus. Muslim kalau jadi lurah harus mikir. Ini gimana kelurahan? Bukan cuma PKK. Pengajian harus ada. Betul, betul. Betul, betul Pak Lurah. Nah. Gimana caranya? Harus ada pengajian. Kan warga ini kan juga butuh siraman rohani. Rumah kita yang besar buat pengajian. Bip, alhamdulillah sudah. Kalau sudah ada enggak apa-apa. Alhamdulillah. Terus pakai. Besarkan. Ya. Pakai dibesarkan, pakai besarkan. Nanti jadi lebih besar. Gak mungkin kurang, gak mungkin. Gak mungkin kurang. Sudah dijamin itu, janjinya Allah. Apa yang kamu berikan untuk Allah, pasti kembalinya itu luar biasa. Duh, asik ya nih ya. Jamnya habis. Jamnya habis. Tapi pengajiannya belum habis. Tenang, perpanjangan waktu dikit boleh kan? Boleh. Santai dulu aja. Silakan diunjuk, monggo. Yang misi, yang misi, yang misi bu, yang misi bu. Insya Allah, kalau gak Jumat depan, Jumat lusa. Gak Jumat lusa ya lusa lagi. Gak lusa ya lusanya lagi. Akan saya siapkan tempat-tempat minum. Jadi kalau yang habis bisa ngambil sendiri. Setuju? Ya kalau bergantung pada air mineral yang di gelas plastik kan agak susah kan? Tapi kalau misalnya nanti beberapa meter gitu, 2 meter, 3 meter, ada yang seperti di Mekah tuh loh. Kalau di Mekah kan isinya air zam-zam. Ini nanti air kali saja, jangan zam-zam. Oh sudah, pokoknya banyu gitu loh ya. Air sehat, sehat, tenang, jangan khawatir. Ya. Air yang insya Allah sehat. Air pengajian tuh gak ada yang gak sehat. Insya Allah sehat. Jadi ada mau minum itu mau nambah-nambah, gak repot ya. Setuju? Setuju bu, yang lantai atas gak usah ya bu ya, semua nanti insya Allah dikasih. Ibu-ibu yang di lantai atas udah bisa lihat gambar dengan bagus di sana, bu, teriak dikit ya bu ya. Sementara begini bu, nanti insya Allah tembok di samping kanan saya ini 1 bulan lagi sudah gak ada, insya Allah. Kemudian atap ini sampai batasnya itu ya, cedetan lampu itu kesana juga atapnya naik. Jadi nanti ibu-ibu di lantai 2 bisa lihat yang di lantai 1. Yang lantai 1 cuman bisa lihat yang di soft depan, soft belakang enggak bisa. Artinya bisa lihat di atas sehingga ruangannya menyatu. Termasuk tembok ini yang sendenan di sini dimanfaatkan sekarang karena nanti enggak ada lagi. Yang sana tuh ya, nanti tembok ini akan roboh juga, temboknya pindah di sebelah barat. Jadi nanti untuk bapak-bapak itu full sampai barat. Makanya ibu-ibu latihan ke lantai 1 dan lantai 2. Cukup jelas? Jelas. Asik enggak kira-kira? Asik. Nah ini rumus jurus. Saya tadi ngomong tadi ya, seperti itu tahadusan bin ni'mah. Ngajari diri saya ngomong ini bukan sombong, mau ben saya ingat terus loh. Kalau enggak saya ingatkan, saya lupa. Kalau sudah diomongkan depan orang banyak, ayo weh, nanti orang mbok nggowo akeh isin lho weh. Ayo dituntut wong akeh weh, kan begitu. Jadi nafsu saya kalah, itu cara untuk mengalahkan nafsu. Buat setan nanti bisi. Bisi. Omah gede sak mono ora kok mbok ora mbok nggo berumah tangga. Kowe ya di rumah to. Mosok wis sak kamar karo bojomu ngono ki, anakmu ya butuh kamar, kamar dhewe setan iki. Ayo, itu setan, tapi wujudnya macam-macam nanti. Wujudnya macam, ha? Macam-macam. Ada yang teman wujudnya bla bla bla. Kamu tuh mbok perhatikan istrimu. Wah, kasih rumah yang ini bla bla bla bla. Ki setan model menungso. Setan model menungso. Jadi berpikir yang besar gitu. Jangan berpikir yang kecil, yang gede. Ya. Buat semua itu untuk tuh sangu akhirat. Sangu akhirat dong. Sebentar lagi berangkat kok. Jenengan berangkat tanggal berapa? Tahu enggak? Enggak tahu. Berarti lagi ngantri. Lah kalau ngantri enggak ngerti urutan keberapa, medeni enggak itu? Jadi kan medeni, berarti sangunya harus disiapkan dari sekarang atau engkau yang pas dijemput begitu? Ya enggak, kan harus disiapkan dari sekarang. Lah sangu tuh jangan nunggu nih kalau punya ini, punya itu. Jenengan punya, saya punya kok. Kita tuh punya, jangan mengatakan enggak punya. Punya, jangan nunggu nanti. Enggak, sekarang Anda punya. Punya apa? Alhamdulillah yang sehat ya punya sehat. Ya yang punya mata ya punya mata. Mata buat baca Al-Quran jadi sangu. Mata buat lihat orang soleh jadi sangu. Mata buat lihat orang tua jadi sangu. Mata buat lihat anak dengan cinta jadi sangu. Mata buat lihat pasangan hidup dengan cinta jadi sangu. Kan enak. Punya tangan buat gandeng orang tua jadi sangu. Buat gandeng pasangan hidup jadi sangu. Buat gandeng anak jadi sangu. Buat gandeng orang yang lemah jadi sangu. Buat bantu jadi sangu. Bisa semuanya. Orang entah ini duit 100 rupiah jadi sangu. Serius. Masih ingat cerita saya tentang pengemis yang minta sedekah, saya kasih uang 500, datang pengemis yang lain, dia ngomong sama saya, udah sudah cukup uangnya tadi kan jenengan ngasih saya 500, biar ini saya serahkan sebagian kepada pengemis yang barusan datang, kan diajarkan sama Rasul, orang Islam itu disuruh berbagi kalau punya kelebihan. Ini saya punya kelebihan 500 rupiah, mas tolong mas, susu ono tolong atus. Ini pengemis sedekah sama pengemis. Ya sedekah 200 rupiah kepada pengemis yang lain. Ini kan luar biasa. Nggak nunggu nanti. Lah aku sing gumun sing sugi-sugi duitnya turah-turah lagi ngomong. Saya belum punya uang untuk sedekah. Saya belum punya. Lah nanti kalau udah masuk kubur. Ketemu lemah. Gimana kira-kira? Ayo nih yang punya duit banyak mikir. Ya, serahkan buat orang tuanya. Ya, serahkan buat kepentingan anak-anaknya, mantunya. Saya selama ini sering ngomong ya, mertua yang punya duit mantunya melarat. Ki mertua kurang ajar. Ini di sini banyak mantu yang merasa terzalimi kelihatannya. Habib kok tahu suara hati kami toh, Bib gitu ya. Ada bocoran gitu ya. Ya masa mantu ini dianggap siapa? Mantu itu ya anak. Mantu itu ya anak. Jadi jangan biar ben rekoso, ben belajar, golek duit dan lain sebagainya. Anak mati sik terus piye? Ya, kesuwen gitu. Sekarang bisa buat bahagia sekarang. Mikirnya begitu gitu loh. Bahagiakan sekarang, bantu. Nah, nanti dia, ya awasi. Kalau Anda tidak percaya, awasi, didik. Tapi bantu biar jadi orang. Jangan disuruh rekoso. Kalau bisa buat orang senang, kenapa kita senang buat orang rekoso? Enak kan ya, kalau bisa gitu kan? Asyik. Makanya, cari mertua-mertua yang begitu. Yang belum nikah. Ya, yang sudah kebacut, ya tunggu. Termasuk mantu yang kurang ajar juga. Mantu yang duitnya banyak, mertuanya disia-siakan. Na'udzubillah, min dzalik. Itu kurang ajar super. Ya, super kurang ajar. Paham maksud saya? Ya, bahasa saya emang bloko begini ya, apa adanya. Biar masuk ke hati, mudeng kita. Ya Allah, ya bener ya. Mantuku ya anakku, mertuaku ya wong tuaku. Lah kok kenapa? Saya tidak berusaha membahagiakan mereka semua. Kenapa kok yang tak pikiri kok diri saya sendiri, duit disimpan, dihitung-hitung, diwet-wet. Padahal kok ya kena banyak ya rusak. Kenapa itu? Terlampau menghitung. Rasulullah SAW telah menyatakan dalam sebuah hadis yang maknanya di Sahih Bukhari, siapa yang penuh perhitungan dalam mengeluarkan harta, bil makna ya, maka Allah juga akan sangat perhitungan dalam memberikan harta kepadanya. Jadi prinsipnya kalau pengen Allah ngasihnya enggak hitungan, jenengan ngeluarkannya juga usah ngitung-ngitung. Ayo, abot iki abot. Urusannya harta. Kalau usahanya menyotro itu memang susah. Betul, Bu? Kok emangnya bapak-bapak begitu ya, Bu ya? Hitungan ya, Bu? Oh, iya, Bu. Oh, tidak, Pak, dibela. Tidak, gitu. Tidak salah. Enggak salah. Jadi begini ya, makanya nasihat saya untuk hadirin semua dan diri saya sendiri, keluarga saya, teman-teman saya, sahabat saya, apa yang kita punya, yuk pakai untuk orang banyak. Terakhir saya mau ngasih contoh-contoh. Lihat ya, Rasulullah SAW punya cuman segelas kecil susu. Segelas kecil susu. Saya mau nanya, beliau minum sendiri atau beliau bagikan pada sahabat yang enggak bisa minum? Beliau panggil sahabat Ashabus Suffah 70 orang, suruh kumpul, minum satu persatu. Ya kan? Rasul mengajarkan, yang punya makan untuk 2 orang, ajak 2 orang. Yang punya makan untuk 4 orang, ajak 4 orang. Rasul mengajarkan, kalau makan, jangan makan sendiri. Jangan koncomu sengreso mangan, biar makan, makan bareng. Kalau kita mau hidup begitu, mesti enak. Gak mungkin dibenci, pasti dicintai. Kalau orang Jawa bilang, pager mangkok, itu lebih utama daripada pagar tembok. Pagar mangkok maksudnya soto. Mangkok artinya kita yang lomo sama orang. Kalau kita lomo nanti ya enak. Paham maksud saya? Ya, alhamdulillah. Pengennya saya ngomong terus. Nanti kalau saya ngomong terus Jumat depan saya ngomongnya apa lagi ini? Habis bahannya kan repot itu. Insyaallah enggak habis ya. Kalau ngomongin enggak pakai mikir mau habis gimana? Enggak mikir, kalau mikir nanti habis. Ya, ini kita bacakan doa-doa dulu. Minta doa supaya bisa beli rumah, tidak ngontrak lagi. Barusan tadi ngomong ya, jadi samping doa jurusnya dipakai, rumahnya dibuat pengajian. Modalnya apa? Modal nekat. Dan terus nanti tamunya sugi apa? Ambilkan air keran, kasih udah. Pokoknya buat pengajian dengan 5 orang, 6 orang. Nanti kalau barokah 6 orang itu bisa jadi manfaatnya luar biasa. Dia tuh Ustaz Jeffrey Al-Bukhari itu. Jadi hidupnya digunakan untuk Allah, dakwah beneran. Ya kan? Dia kan doanya di Multazam, kalau hidupku ini tidak bisa membuat aku tambah dekat kepadamu ya Allah dan membuat aku bermaksiat lagi, maka cabutlah nyawaku. Waktu itu mintanya seperti itu beliau. Jadi kalau nanti hidup panjang tambah elek ngono cepet mati wae husnul khotimah. Jenengan mau doa gitu. Ojo engko kelakon tenan bingung tambahan. Itu ada makomnya sendiri. Ada memang Rasul mengajarkan begitu. Allahumma inkana, ya Allah kalau memang hidup itu baik untuk duniaku dan untuk akhiratku maka panjangkanlah usiaku. Kalau hidupku itu baik buruk untuk duniaku dan buruk untuk akhiratku maka segera wafatkan aku. Berani? Ngamalkan doa ini kalau berani besok saya bagikan. Enggak berani kan? Enggak berani. Ya insyaallah ini yang apa namanya pengen beli rumah. Semoga bisa beli rumah. Amin. Ya. Kemudian untuk yang sakit-sakit tadi ya dari jamaah dari Jogja, semoga disembuhkan dari segala macam penyakitnya. Kemudian ini doa minta agar keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan keluarga kita semua insyaallah putra-putri kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Semoga kami segera bisa membangun rumah. Loh kok gini semua ini ya? Saya juga kok saya enggak baca loh tadi ya. Kok ternyata omongan saya kok mirip sama permintaan doa di sini semua. Amin, insyaallah segera bisa beli rumah. Ini kalau kita doakan bisa beli rumah berarti nanti kita juga diberi rumah. Saya masih pengen punya rumah seperti ini 3 atau 4 lagi minimal. Buat pengajian ya. Jadi pengajian di sana, pengajian di sana, pengajian di sana. Ya. Doa untuk Ustaz Jafi Al-Bukhari sudah nanti kita juga akan. Tadi sudah kita doakan, kita akan doakan terus beliau. Rahimahullah insyaAllah. Ya ini doa untuk anak dan keluarganya setiap Jumat ditulis dan disetorkan, dibaca. Ini semangat untuk keluarganya. Apa yang ditulis di sini semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian untuk Asep dan Novi, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin. Bebas finansial jadi miliarder. Wah, amin. Cocok nih semangatnya itu ya. Tapi kalau saya enggak mau Pak miliarder, Pak. Enggak, saya pengen jadi miliun, apa namanya? Triliuner. Miliarder terlampau kecil. Ya, kan cuma sampai 1000 miliar kan? Ya, kita pengen jadi apa? Triliuner. Amin. Bisa ibadah dengan enak, amar makruf nahi mungkar juga bagus ya, husnul khotimah. Amin insyaallah. Dan bebas muamalah ribawi. Amin. Kemudian untuk Ananda Muhammad Zipsiron bin Aidi yang hari ini berumur 1 tahun. Amin. Semoga menjadi anak yang soleh, bermanfaat untuk diri sendiri, orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, serta agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga Allah memantapkan iman dan takwa Asep sekeluarga. Ini orangnya sama atau beda nih? Ya. Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hajat niatnya nanti insyaallah dikabulkan Allah dan semua yang tertulis di situ insyaallah. Kemudian doa untuk Ananda Abdullah Ibnu Muhammad dan Muhammad Abdul Rahim, semoga jadi anak yang soleh, dimudahkan menghafal Al-Quran dan jadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Kemudian untuk almarhum dan almarhumah Mbah Suradi Darto Suwiryo, Mbah Wakiem dan Mbah Sukiman Asmawijoyo serta Bapak Widodo, semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa untuk Naufal, nih namanya sama dengan saya, di Kauman, agar diberi kemudahan, kelancaran dan kesuksesan dalam menghadapi ujian nasional nanti dan mendapat nilai yang terbaik. Amin. Kemudian doa untuk kesembuhan Ibu Hajah Jumi binti Asri, semoga lekas sembuh dari segala macam penyakit yang dideritanya. Kemudian untuk Ibu Kiptiah ya, istri Bapak Lianto Belali, semoga diberi momongan sesegera mungkin yang soleh dan solihah. Kemudian untuk kesembuhan Bapak Supat Pademo Wiharjo, Petengan Keden Pedan, yang sedang sakit jantung dan paru-paru, semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk Ananda Feryani Lestari yang lagi kuliah di UMS jurusan biologi, mau ujian pendidikan skripsi, semoga dipermudah, lancar, dapat menjawab pertanyaan dari dosen penguji dan mendapat nilai yang sempurna serta dimudah untuk dapat wisuda di periode 2. Amin. Kemudian untuk semua yang punya hajat apapun itu dunia akhirat yang diridhai Allah, semoga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada pengumuman, hadirilah pengajian akbar, zikir dan solawat dalam rangka peresmian musola Baitul Jariyah bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf hari Selasa 30 April. Selasa 30 April jam 19.30 WIB pada Isya, tempat musola Baitul Jariyah, Karangmojo RT 4 RW 1 Tasikmadu Karanganyar Barat Agrowisata Sondokoro. Insyaallah ya. Saya mengajak semuanya doa dulu. Insyaallah yang apa bacaan sholat kita mulai Jumat yang akan datang ya. Lagi saya susun biar bagus. Insyaallah Jumat akan datang udah selesai, bisa kita baca sebagai awal majlis nanti ya, awal majlis. Ini untuk tutup majlis, doa yang biasa kita baca, tapi sebelumnya saya pengen ngajak semuanya berdoa dan berzikir. Malam hari ini khusus untuk dua orang, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Akhina Mustafa, muadzin Masjid Jami' As-Sakaf ya. Beliau pas hari Rabu malam Kamis meninggal dunia, Kamis disolatkan di Solo, kemudian jenazahnya dibawa ke Pasuruan, termasuk juga orang yang beruntung masuk kubur malam Jumat, hidupnya juga dibaktikan untuk solawatan, ya dibaktikan untuk solawatan. Mari kita baca surat Al-Ikhlas 11 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, kemudian nanti berdoa, ya dengan niat semoga pahalanya disampaikan, diberikan kepada Ustaz Jafi Al-Bukhari, Akhina Mustafa, orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, orang-orang yang dahulu bersama kita di majlis ini dan dalam kehidupan kita, dan semua orang yang berbuat baik kepada kita, keluarga, sahabat dan guru kita. Al-Hadziniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di sana dakwahnya sama TKW, karena ada TKW Aswaja di sana yang mengadakan pengajian, ya, pengen dirawuhi, doakan kesananya barokah, selamat pulang pergi, Jumat depan bisa ketemu sehat walafiah insyaallah, ya, bawa barokah yang banyak. Al-Hadziniyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.